اللهم يا ربنا اجعل هذه الليلة ليلة الهجرة من الشر إلى الخير، ومن النقمة إلى النعمة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن السقاوة إلى السعادة. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة السعداء وإمامهم. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشى، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت، والشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد، yang sangat kami cintai, kami hormati para habaib, para alim ulama, bimbing kami semua, dan juga hadirin hadirat, para orang tua kami yang kami hormati, yang senantiasa kami harap doa-doa beliau, dan juga saudara-saudari kami, adik-adik kami semuanya, wabil khusus adalah para musafirin, rombongan, para orang tua juga, para orang tua kami dan saudara-saudari kami yang dari Cirebon, yang begitulah Allah mengatur semestinya beliau-beliau datang lebih dahulu, tapi karena ada kemacetan sekarang masih di perjalanan. Semoga Allah memudahkan perjalanan beliau-beliau, dan Allah menjadikan kita semua di sini adalah menjadi hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah mengumpulkan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda-tanda bahwasanya kita bakal berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tanda-tanda itu adalah kita saat ini pun berkumpul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyambut tahun baru Hijriah. Ini maknanya mengagungkan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sadar, kalau kita menyambut, membesarkan, merayakan, mempopulerkan, mengagungkan tahun baru Hijriah ini, tidak lain kita mengagungkan Nabi Agung menurut Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ini makna sambung kepada Rasulullah, dan ini yang telah dilupakan oleh banyak manusia. Maka kita perlu membuat acara semacam ini, kalau perlu lebih gede lagi dan lebih gede lagi, karena ini ada sangkut pautnya dengan perubahan yang luar biasa, perpindahan dari Makkah ke Madinah, dan itulah yang disebut hijrah. Dan hijrah bermacam-macam, bukan saja hijrah dari tempat ke tempat, akan tetapi kita pun harus membuat hijrah pada diri kita sendiri. Dari kurang khusyuk menjadi khusyuk, kurang kenal Nabi Muhammad menjadi kenal, para istri yang kurang baik kepada suami harus semakin baik, para suami yang kurang ajar suka mentak menyakiti istri harus benah diri kalau kenal hijrah. Sebelum kita dihijrahkan oleh Allah ke satu tempat yang di situ tidak ada teman kecuali amal baik dan amal buruk, yaitu di saat kita hijrah dari alam dunia menuju alam barzah. Perjalanan kita semua ini hijrah kalau kita faham. Mulai dari kita di alam rahim, kemudian hijrah di alam dunia. Di alam dunia pun kita melalui hijrah yang banyak, dari masa kanak-kanak, dewasa, akhirnya mati, dan itu pun hijrah. Dan nanti kita telah di alam barzah dibangkitkan, kita hijrah lagi di padang mahsyar. Kemudian kita pun akan hijrah nanti di akhirat. Semoga kita hijrah ke surga. Amin. Nah, akan tetapi yang bisa hijrah ke surga ini yang bisa kenal hijrahnya Rasulullah. Sedikit kami ingin menukil kisah yang disebutkan oleh Ibnu Sirin. Suatu ketika para sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai khalifah, Kenapa engkau tidak membuat penanggalan khusus, membuat tahun baru yang khusus untuk kami kaum muslimin, agar kita tidak bareng-bareng dengan orang di luar Islam. Memang bulan Muharram, Safar dan seterusnya sudah ada pada zaman dahulu, akan tetapi belum ada pengkhususan penanggalan untuk umat Islam. Akhirnya Sayyidina Umar mendapatkan usul dari sahabat-sahabat beliau, mikir juga. Dikumpulkanlah pembesar-pembesar sahabat Sayyidina Umar bin Khattab untuk menetapkan tahun baru dan memulai hitungan Hijriah. Setelah itu berkumpul, bersepakatlah para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu membuat penanggalan tahun baru Hijriah dimulai di bulan Muharram pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bukan pada masa Rasulullah, tidak. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Padahal hijrahnya Nabi Muhammad itu di bulan Maulid, tapi kenapa kok di bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu adalah habis bubarannya orang melaksanakan ibadah haji. Jadi orang sebelum pulang ke negeri masing-masing dikasih informasi tentang penanggalan pertama tahun baru Hijriah. Ada beberapa hikmah dari kisah ini. Yang pertama apa? Para sahabat Nabi itu pengen berbeda dengan orang di luar Islam. Ini makna berbeda dengan orang di luar Islam agar kita tidak mengikuti kegiatan mereka, keramaian mereka, perayaan mereka, syiar mereka. Ingin membuat penanggalan sendiri, dan itulah hakikat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, diberi nama Hijriah agar sambung dengan Nabi Muhammad. Padahal bukan hijrahnya Nabi Muhammad. Ini dua makna ini yang harus kita hadirkan. Berbeda dengan orang di luar Islam, ini menunjukkan ciri khasnya umat Nabi Muhammad. Dan ini difahami oleh para ulama dari masa ke masa, sehingga kalau kita melihat cetakan kitab-kitab terdahulu, imam-imam terdahulu kalau ngarang kitab itu, kalau tidak di awal atau di akhir, disebutkan kami menulis ini selesainya tahun ini, tahun ini, tahun ini. Disebut semuanya tahun Hijriah, misalnya bulan Rajab tanggal begini, tahun ini. Semuanya coba kitab-kitab terdahulu. Dan dari masa ke masa, umat ini dikenalkan kepada yang namanya tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa, mohon maaf bagian konsumsi ditunda dulu. Biar nanti. Sebab yang namanya pengajian pasti kalah sama air sekalipun. Bertahan bu, gak apa-apa, gak minum dulu. Nanti habis ini di break, minum. Baik. Jadi dari masa ke masa, para ulama-ulama ini memperkenalkan tahun baru Hijriah, tahun Hijriah kepada umat, karena memang hukum Islam itu ada sangkut pautnya dengan bulan Hijriah. Menghukumi haid dimulai tanggal tahun 9 tahun Hijriah. Kemudian tahun Tamyiz, 7 tahun Hijriah. Allah memerintahkan kepada orang tua menyuruh anaknya sholat. Muru auladakum bisolati inda sab'in. 7 tahun Hijriah. Puasa Hijriah. Haji Hijriah. Semuanya hukum-hukum Islam yang menyebut tanggal dan hari. Itu semua ada sangkut pautnya dengan tahun Hijriah. Bulan Hijriah. Maka hukumnya umat Islam mengetahui hari, bulan, tahun Hijriah adalah wajib. Ini adalah kewajiban yang dilupakan. Dan ini alhamdulillah dilakukan oleh ulama dari masa ke masa. Sampai yang di Sunda diterjemahkan dengan bahasa Sunda, yang di Jawa, tapi maknanya Arab. Barangkali yang kenal masyarakat Jawa ada yang kenal surah Safar mulut, bakto mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, recep ruah, poso sampai akhir. Ya, di sini juga ada kan kurang lebih. Diterjemahkan tapi agar kenal. Sampai coba tanya nenek moyang. Itu mereka itu kalau nyatet kelahiran anaknya, taruh di balik lemari atau tembok, ya mesti bulan Arab. Belum kenal bulan Masehi. Cuman pergeseran nilai. Pergeseran nilai sampai hari ini, ternyata orang di luar Islam lebih menang dan lebih hebat. Bisa ditanya kalau orang, anak-anak kita mungkin, anak tetangga kita, anak Pak Haji dan Ustadz itu tanya, nak kapan kamu lahir nak? Ngomong apa kira-kira? 7 Rajab atau 10 Januari? 10 Januari. Ini kekalahan kita dan ini harus kita sadari. Barangkali tidak usah dites, tapi di antara yang hadir kalau tanya lahir tahun berapa, bingung kalau suruh nyebut Arabnya. Ini adalah permasalahan iman. Kita kurang sambung kepada Rasulullah, kita kurang bangga. Dan kalau ada orang umat, orang awam tidak tahu bulan Hijriah dan tidak tahu kelahirannya, yang salah adalah para ustadznya yang tidak mempopulerkan tahun baru Hijriah. Sehingga karena tahun baru Hijriah tidak populer, tidak kenal, tidak banyak diketahui oleh anak-anak kita, mereka lebih mengenal tahun baru Masehi. Subhanallah, ini musibah. Membesarkan siarnya orang kafir adalah haram. Maka mengadakan acara ini kalau untuk menandingi mereka jadi wajib. Dan hakikat sunnah Nabi itu khaliful Yahud, berbedalah engkau dengan orang Yahudi. Kalau kita lihat umat di Indonesia Raya ini, kalau sudah malam tahun baru Masehi, untuk menunggu jam 00.00 yang berkumpul di keramaian itu bukan orang Yahudi dan Nasrani. Itu banyak anaknya Pak Haji dan Ustaz. Bagaimana bisa terjadi? Anak kita juga ada atau tidak? Musibah. InsyaAllah kita berjanji mulai detik ini tidak ada lagi. Tahun depan kita adakan perayaan Muharram lebih gede lagi. Di majlis ini, di masjid ini, dan di tempat-tempat lain. Ini yang perlu kami angkat pada kesempatan ini. Ayo kita kembali kepada Nabi Muhammad. Kita kenali hijrahnya Rasulullah. Kita kenali sambung makna dengan Nabi Muhammad ini. Harus kita paham makna tahun baru Hijriah. Perlunya untuk apa? Untuk berbeda dengan orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad sudah mengingatkan. Nabi Muhammad sudah mengingatkan, la tattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin atalau takhalu. Cara hidupnya orang-orang Yahudi, sejengkal demi sejengkal, sedirok demi sedirok, sedikit demi sedikit akan mengikuti mereka. Sampai kalau orang Yahudi itu masuk lubang biawak, kita akan mengikuti masuk ke lubang biawak. Lihat ngekor kita. Niup trompet. Haji. Ayo siapa yang rela anaknya waktu niup trompet dicabut nyawanya. Angkat tangan. Nah, mau kemana anak kita lagi begini di jam 00.00 nyawanya dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Alangkah senangnya kalau kita punya anak atau kita sendiri waktu ngaji dicabut nyawa kita oleh Allah. Ini yang harus kita pikirkan, Masya Allah. Kalau sudah tahun 1 Masehi ini, Masya Allah, anak-anak sudah, sholat sudah tidak dipikirkan, minuman keras sudah disiapkan, ramenya apa. Semuanya adalah bukan nyambung hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah punya tahun khusus. Ingat, sunnahnya Khulafaur Rasyidin, sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah berbeda dengan orang Yahudi. Jadi kita membesarkan tahun Masehi ini adalah berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ini adalah hakikat sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami himbau nanti semua para ustadz yang punya masjid dan musola, ramaikan di tempat kita agar anak kita tahu. Bahkan ada umat Islam itu tahun baru Hijriah masuk nggak sadar. Ada atau tidak? Ada, nggak tahu. Oh sudah tahun baru Hijriah, sudah lewat 3 bulan. Masya Allah, kenapa kok seperti itu? Padahal kalau sudah tahun baru Masehi, ditabungkan anaknya, nak ini nanti buat tahun baruan nak ya, ini duit buat nonton ini nak ya, ini disiapkan. Memang sebagian manusia lebih senang kalau anaknya masuk neraka. Tapi kita insya Allah jadi anak-anak kita ahli surga semua, Bu ya. Kalau begitu harus diyakini bahasanya yang kita sampaikan adalah kebenaran yang harus disampaikan ke anak-anak kita. Haram nak, tanggal 1 menjelang 1 Januari kamu ikut-ikutan. Haram nak, haram, haram, haram, haram. Dan ini harus kita yakini. Karena apa? Membesarkan syiarnya orang kafir, orang fasik itu haram. Jangankan kok syiar seperti itu, Imam Ghazali nyebutkan bahwa kalau ada sunnah Nabi yang ternyata di satu kampung menjadi syiarnya orang kafir, harus kita tinggalkan. Karena kalau kita melakukannya, kita dianggap sama dengan mereka. 107,1 Radio Da'watul Mustafa. Ini belum lagi nanti bulan berikutnya ada Valentine Day, umat Islam lagi yang ikuti. Astagfirullah. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, kita akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal. Ini kalau berbicara tentang hari, berbicara tentang pakaian pun begitu banyak umat Nabi Muhammad yang bajunya ngikut mereka, cara hidupnya pun ngikut mereka, tontonannya pun mereka yang diikuti. Allah. Permasalahannya adalah satu, karena kita kurang sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa mengadakan perayaan tahun baru Hijriah di malam hari ini, membesarkan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah diri sendiri. Kalau ada petuah dan pesan dari ulama, dari Rasulullah dan dari Allah, jangan digunakan untuk orang lain. Kita melihat diri kita sendiri, berapa kali kita pernah ngikut tahun baruan Masehi. Dan anak kita berapa kali juga ngikut. Sadari kalau itu dosa, dan malam ini kita minta ampun kepada Allah. Jangan nengok, iya itu benar kata Buya Pak Haji itu. Kenapa nunjuk orang lain? Ini loh, saya juga punya anak. Saya punya juga saudara. Kita kalau punya ilmu, jangan untuk orang lain dulu, rugi dong. Jangan kayak khimar bawa kitab di atas pundaknya tapi gak pernah bermanfaat untuk dia. Kita mendengar ilmu untuk kita, kita mendengar petuah untuk kita sendiri sebelum orang lain. Wahai adik-adikku yang aku cintai, yang punya rencana jadwal, rencana tahun baru Masehi, batalin jihad pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masyarakat cerdas, masyarakat Bogor yang dengar hanya satu masjid ini, kami sudah lega. Karena ini harus disampaikan kebenaran yang sering dilupakan. Tapi ingat tahun baru yang lalu, tahun baru Masehi yang lalu, kebetulan jamaah haji pulang kan pas tahun baru. Ada kalau tidak salah pesawat dari Lombok atau mana, itu jamaah haji semuanya jam 00 di atas pesawat dikasih trompet, disoting, kemudian di televisi, di koran, niup trompet jam 00, Bu Haji mabur. Musibah ini, ya ada di koran-koran nih. Pas tahun 00 di atas pesawat. Alhamdulillah sudah tidak di pesawat pada pulang semuanya. Ini kekalahan kita. Syiarnya orang kafir kita pakai tapi kita tidak sadar. Itu loh maksudnya. Masuk lubang biawak. Masuk neraka bersama orang Yahudi. Tapi kita tidak sadar. Kita harus sadar. Ini yang pertama. Yaitu berbeda dengan orang Yahudi. Lalu sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun baru Hijriah ini untuk apa lagi setelah itu? Untuk koreksi diri. Artinya wahai kaum muslimin dan muslimat, jika tahun bertambah itu artinya apa? Kuburanmu semakin dekat, sadar atau tidak? Kuburanku sudah semakin dekat. Kita itu punya kafan itu tingkatnya beda-beda, Bu. Ada di antara kita tuh kafannya sudah disiapkan di toko. Semoga panjang umur, amin. Ada yang kafannya bahannya masih ditanam sana, masih jauh-jauh. Ada yang nanam pohonnya belum lahir, berarti umurnya panjang. Jadi macam-macam, ada yang kafannya sudah dikirim di Semarang, ntar lagi besok dikirim sih. Masya Allah. Kita ini semua bakal mati, lah ini loh untuk evaluasi. Nabi Muhammad itu selalu mengajarkan kita untuk introspeksi, mengoreksi diri kita. Kita itu kalau sudah masuki tahun baru, artinya ada tahun lama, ada pekerjaan yang sudah kita pernah lakukan. Kalau kebaikan harus kita pikirkan sudah diterima oleh Allah atau tidak. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan pernahkah kita renungi? Ini yang harus kita jadi bahan. Kita jadikan bahan renungan bahwa tahun-tahun yang lalu ini kita banyak dosa. Kalau kita dicabut nyawa kita sebelum dosa kita diampuni oleh Allah, ketahuilah kita akan diseksa oleh Allah di alam barzah. Yang punya dosa kok belum minta ampun kepada Allah, ia akan diseksa oleh Allah di alam barzah. Sebelum diseksa di padang mahsyar, sebelum masuk neraka Allah. Tapi siapapun kalau punya dosa, segede apapun dosa kita, kalau kita minta ampun kepada Allah, selain syirik tentunya, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Bahkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah melalui lidah Nabi Muhammad, ajaibu minadzambi kaman ladambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah ini loh yang akan kita jadikan bahan renungan malam ini adalah kita menyesali dosa kita yang lalu. Yang lain lagi berharap di masa datang yang baik. Jadi memasuki tahun baru, dan ini dihadirkan oleh para ulama dalam doa-doa. Ada namanya doa awal tahun. Nah ini kami menghimbau bahwa acara tahun mendatang ini kalau bisa setiap masjid, anda-anda yang punya masjid, adakan di masjid anda, musola anda, besar kecil, enggak penting. Yang penting anda harus mengadakan sebelum memasuki tahun baru Hijriah, berkumpul di masjid membaca doa akhir tahun. Setelah sholat maghrib membaca doa awal tahun. Memang doa akhir tahun dan awal tahun tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena doa itu diajarkan oleh Rasulullah setiap waktu dan setiap saat. Bahkan Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk kita selalu koreksi diri. Kalau engkau masuk malam hari, kau pikirkan dosamu di siang hari. Kalau kamu masuk siang hari, pikirkan dosamu di malam hari. Ini pendidikan Rasulullah. Kalau engkau di akhir minggu, pikirkan dosamu di minggu yang lalu. Kalau engkau masuk tahun baru, berarti kita harus pikir dosa di tahun lalu. Ini pendidikan Rasulullah. Takutlah kita kepada Allah. Jika ternyata nyawa kita dicabut oleh Allah, kita belum diampuni dosa kita. Masya Allah. Semuanya punya dosa. Permasalahan kita ini tidak sadar. Kalau orang berdosa kok sadar mah gampang. Tapi yang bermasalah sudah salah, enggak ngerasa salah. Kapan tobatnya orang yang enggak ngerasa salah? Sehingga perlu kita waktu kayak begini ini untuk bertafakur, merenungi dosa kita. Banyak orang lakukan salah, tidak pernah sadar kalau dia salah. Sehingga istighfarnya pun omong kosong. Istighfar enggak pernah ngerasa salah, enggak diterima oleh Allah. Istighfarnya berapa? 10 ribu sehari. Wah, hebat. Cuman istighfarnya seperti itu. Nanti sambil nonton sinetron. Ini kata Ibnu Rabi'ah Adawiyah. Ini istighfar yang perlu diistighfari. Sadar tidak kamu melakukan salah. Matamu melihat apa dalam tahun ini? Mulutmu ngomong apa? Telingamu dengar apa? Dan kamu melangkah kemana? Dan dosa apa yang telah kamu lakukan? Inilah yang luar biasa. Ternyata kemuliaan seseorang itu tidak hanya di dalam dunia ibadah, tapi menjauhi kemaksiatan. Bahkan sebaliknya, ibadahnya kaya apapun, tapi kalau maksiatnya tidak direm, bisa membakar ibadahnya tadi. Jadi ternyata lebih penting kita menyesali dosa, Bu, daripada memperbanyak ibadah, para bapak. Ibadah wajib kita ini terbatas, Bu. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan saja, yang punya duit naik haji. Sama sholat, apa? Sholat, puasa, haji. Zakat yang punya duit. Ibadah mah sedikit. Seandainya ada orang di tempat ini, cuman sholat 5 waktu, tok. Puasa Ramadan saja. Haji. Kemudian zakat. Ya, sesuai dengan kekayaannya. Lalu gak punya ibadah yang lainnya, Bu. Hadir pengajian, Pak. Hadir zikir pun jarang, ibaratnya. Hadir zikir jarang, tapi gak pernah maksiat, Bu. Matanya dijaga, mulutnya dijaga, anggota tubuhnya dijaga. Masuk surga itu orang. Permasalahannya kita sering tertipu. Sudah hadir zikiran, malamnya mulutnya sampai bawel zikir, besok paginya gunjingnya jalan. Sudah amal baiknya belum tentu diterima, dosanya pasti diterima. Ini orang bangkrut. Hah? Amal baik kita belum tentu diterima oleh Allah. Tapi ternyata pagi harinya dosa kita lancar, pasti diterima oleh Allah. Kalau dosa diterima, disiksa oleh Allah. Jadi perlu kita banyak merenungi, para bapak dan ibu, semua dari kita, enggak pandang siapapun dia. Kiai juga banyak salah. Bahkan kalau kiai itu nerakanya paling gede, ustaz pun demikian. Semua dari kita harus merenung bahwasanya kita semua ini belum punya surga, tapi kerjaan kita pagi siang malam ini cari surga. Enggak ada jaminan surga buat ustaz. Buat kiai enggak ada jaminan surga. Yang merasa dirinya sudah dijamin surga, orang paling sombong. Orang kalau mengerti dijamin surga, pasti banyak ibadah. Nabi Muhammad itu loh jaminan surga paling tinggi. Tapi sholatnya kayak apa? Gak ada kemaksiatan. Semakin dekat kepada Allah, orang semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah orang merasa dia itu adalah ahli surga, tapi ternyata ahli maksiat. Nah ini, memang kalau orang merasa ahli surga, biasanya banyak maksiat jadinya. Tapi kalau orang takut terus, jangan-jangan aku masuk neraka, takut. Maka di tahun baru ini, kita membuat sebuah renungan. Yang sesungguhnya, kesalahan kita banyak. Bu, kita semua bakal mati. Biasanya masyarakat kita mengadakan santunan yatim piatu, ya. Bagus. Menyadarkan yatim piatu adalah di bulan Muharram. Biarpun sebetulnya tidak ada riwayat khusus tentang bulan Muharram untuk menyantuni yatim piatu. Tapi kalau kita mengadakan, ya boleh-boleh bagus-bagus saja orang nyantuni anak yatim kok. Cuman yang kita takutkan itu, Pak Haji sama orang-orang kaya itu nyantuninya hanya di bulan Muharram. Dipikir anak yatim itu selain Muharram gak makan, itu musibah. Sehingga memang banyak orang kalau diminta sumbangan, saya sudah nyumbang kemarin. Loh. Ini kesalahan jadinya. Jadi anak yatim dipikir robot, makannya setahun sekali di bulan Muharram. Tidak, ana wakafilu yatimi kahataini. Aku dengan yang jamin anak yatim seperti ini. Kahataini seperti dua jemari ini. Menjamin, kasih makan dengan makanan yang kita makan. Kemudian juga setelah itu kita beri minum seperti yang kita minum. Kita kasih baju, kehidupan mereka, pendidikan mereka kita arahkan. Ini adalah makna sambung dengan anak yatim, cinta kepada mereka. Bagi yang belum tersentuh hatinya untuk nyantuni anak yatim, sadarilah wahai yang hadir, anakmu juga bisa menjadi yatim sewaktu-waktu. Sadar atau tidak? Anak kita bisa jadi yatim sewaktu-waktu atau tidak? Bisa. Makanya perhatikan anak yatim yang secara sesungguhnya. Ini yang harus kita bangkitkan di bulan Muharram ini. Memang ini budaya yang baik. Memang ini adalah sesuatu yang memang Rasulullah dimanjurkan. Ya, santuni anak yatim di bulan Muharram, enggak? Santuni anak yatim setiap saat. Cuman ini kepandaian para ulama, mumpun tahun baru, yuk. Buat santunan yatim piatu. Anak yatim, fakir miskin, ini boleh. Bagus, tolong diperhatikan anak yatim. Tapi di situ juga ada lagi sambungannya. Yang ngurusi anak yatim tolong diperhatikan. Dan insya Allah nanti akan kita bahas panjang lebar. Di Masjid Raya kita akan berbicara tentang anak yatim. Dan juga siapa-siapa yang nangani anak yatim seperti apa caranya. Karena khawatir ya. Kita ini kayaknya ngurusi anak yatim bakal masuk surga. Ternyata neraka buat kita. Sebab anak yatim ini bisa menjadi bahan untuk cari duit. Proposal bisa kesana kemari orang nyumbang. Tak tanya jadi anting istrinya ustaz yang ngurusi anak yatim. Oh, banyak besar ini godaannya. Anak yatim terenyuh. Orang yang gak sujud pun kalau anak yatim ngasih. Tapi kemana ini duitnya? Yang makan anak yatim inama yakulu nabi butunihim naro. Makan di perut mereka api neraka. Bukan ngambil miliknya anak yatim, orang ngasih tidak disampaikan. Hati-hati ngurus anak yatim, pahalanya gede. Nah ini yang kami maksud, kita ini kurang merenung. Sehingga banyak orang berpikir tentang ibadah, nyantuni anak yatim, mengumpulkan anak yatim, tapi tidak cermat dan tidak hati-hati, ternyata malah kita masuk neraka. Ini yang harus kita perhatikan. Enggak, silakan ada lagi. Maju ke belakang, biar cukup di belakang banyak lagi yang datang. Rombongan sudah datang belum? Datang. Nah, sambil kita lanjutkan. Jadi yang paling penting saat ini kita merenungi para hadirin hadirat. Kemudian setelah kita memasuki tahun baru seperti ini, kita harus membuat perubahan nanti. Di rumah kita harus ada perubahan. Kalau gak ada perubahan, gak ada maknanya. Dan untuk membuat perubahan ini harus ada cambuknya untuk kita. Cambuknya adalah ingat kehidupan setelah dunia ini. Jadi paling gampang kalau orang pengen merenung, sebutkan kematian kita. Semua dari kita bakal mati. Ya? Siapa yang tidak mati? Permasalahan kita ini tidak ingat kalau kita bakal mati. Bukan tidak ingat dengan akalnya, tidak ingat dengan hatinya. Orang itu sering kalau dikatakan kamu bakal mati, ya mati semuanya. Ngomong saya bakal mati, saya bakal mati, saya bakal mati. Tapi ternyata perilaku manusia itu seperti orang yang tidak bakal mati. Ini musibah. Kita yakin adanya hari akhir atau tidak? Yakin. Ada siksa kubur atau tidak? Ada. Benar yakin tidak begitu? Bu, ibu jangan keluar dari masjid sini. Di sana nanti, bu, ada orang yang bakal mengganggu ibu. Ada, kalau tak salah, ada rombongan orang berapa bis di sana membawa pedang. Kalau ibu keluar dari masjid, bakal dipedang. Keluar tak ibu kira-kira? Enggak, yakin ya, karena yakin. Atau sebaliknya, ibu nanti jam 11 jangan pulang. Ada bagi-bagi duit 1 juta. Yang ngomong orang kaya, ibu pulang tak? Enggak, karena yakin. Permasalahan kita ini, lah ibu sudah dikasih tahu, bu, jangan lakukan begini, nanti diseksa di alam barzah. Kok masih ngelakuin? Berarti kurang yakin. Ini permasalahan kita. Sudah tahu bahasanya ngaji itu pahalanya gede. Sholat duha pahalanya gede. Nyantuni yatim piatu gede. Gak nyantuni. berarti kita kurang yakin akan kematian. Makanya benar para ulama menyebutkan, maro'aitu yakinan asbaha bisyakki minal mauti. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini, yakin, tapi kayak sesuatu yang sangat diragukan. Apa itu? Kematian. Semua manusia kalau ditanya apakah kamu bakal mati, semua ngomong iya, saya bakal mati. Tapi perilakunya kayak orang yang tidak bisa mati. Baik, supaya tidak terganggu, kita persilahkan dahulu para tamu yang dari Cirebon, Mangga. Para sepuh, dipersilahkan. 107,1 Radio Da'watul Mustafa. Mari. Semoga nanti tidak terlalu malam. Rencana ibu nanti ada pengajian rutinan. Kita dua ada pengajian rutinan di mana? Apa tempatnya? Kita cicir Bogor baru. Masjid Takwa Raya ada pagi yang malam. Kita kalau malam itu punya rutinan ibu, pengennya tepat waktu. Jam 8 mulai, 9.30 sudah selesai. Jadi yang ninggalkan anak di rumah tidak terlalu lama, yang ke kantor besok bisa. Jadi kesini. Ini karena ini bukan rutinan, jadi mohon maaf nanti terlambat sedikit. Jadi pengajian kita di Bogor nanti, dimanapun tempatnya, kalau rutinan yang pindah-pindah, tepat waktu. Jam 8 dimulai, 9.30 sudah selesai. Maka ibu jangan terlambat, para bapak. Jadi kita pengen semua aktivitas itu bisa dilaksanakan. Yang ke kantor besok bisa ke kantor, yang mau istirahat bisa cukup. Bukan kalau enak panjang sampai jam 1, subuhnya hilang, kacau. Mangga para tamu, silahkan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada orang tua kami, pembimbing kami semuanya, Kiai Haji Ambali bersama keluarga besar paguyuban solawat dan dikir keraton Kasepuhan Cirebon, dan juga bersama saudara kami Bapak Haji Siti Kumita sebagai penggerak ini semuanya, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan para musafirin ini. Semoga Allah menjadikan langkah-langkah Anda adalah benar-benar langkah menuju surga Allah. Dan semoga Allah memberikan keridhaan, dan semoga pertemuan ini menjadi sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti zikir bersama para sesepuh kita semua, kita lanjutkan dahulu apa yang sudah kita mulai tadi, kesimpulannya dari yang tadi, untuk kita sambung bagi yang baru datang. Merayakan tahun baru dia ini hukumnya menjadi wajib untuk menentang tradisi tahun baru Masehi. Dan menghafal Hijriah ini wajib. Anak-anak kita harus kita kenalkan, kita biasakan di rumah kita. Bahkan kadang di acara pengajian pun mengumumkannya begini. Hari ini ada pengajian tanggal 10 Desember bertepatan tanggal 15 Muharram. Salah, ketukar. 15 Muharram bertepatan dengan 10 Desember. Harus begitu, dibiasakan. Jangan sampai kita ini kalah terus dengan orang di luar Islam. Membiasakan, sebetulnya permasalahannya kita biasa atau tidak. Sekarang kita masih banyak kagum dengan orang yang fanatik, HP-nya ada nasyidnya. Ini sebetulnya makna keislami, apa-apa qasidah, ini qasidah. Termasuk, ayo sekarang, paling pandai menjawab tahun baru Hijriah. Kalau tahun baru Masehi, ya hafal tidak apa-apa karena menyesuaikan. Tapi jangan sampai anak-anak kita kebawa kepada budaya mereka. Sehingga mereka lebih meramaikan tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriah. Tahun baru Masehi haram kita melaksanakan. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar. Maka wajib kita membesarkan tahun baru Hijriah. Dan alhamdulillah kita digolongkan oleh Allah pada malam hari ini untuk itu semuanya. Kemudian tadi kita sudah memulai bahwa tahun baru ini kita jadikan tahun renungan. Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwasanya tahun ini tahun cinta kepada Rasulullah. Kita potong dulu. Kami lupa menyampaikan bahwasanya tahun Hijriah ini adalah tahun cinta kepada Nabi Muhammad. Ini yang harus kita bangun, membangun cinta kepada Rasulullah, nyambung hati kepada Rasulullah. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pun mengadakan tahun ini, yang mengadakan pertama adalah Sayyidina Umar dan sahabatnya untuk sambung kepada Rasulullah. Dan kalau kita tahu perjalanan hijrahnya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar adalah cinta. Cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini ahli surga yang setiap saat berdoa, "Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menemani Rasulullah hijrah ke Madinah." Doa ini dipanjatkan setiap saat. Akhirnya datanglah wahyu, Nabi Muhammad harus hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kisah perjalanan hijrah ini adalah penuh dengan kisah cinta yang indah. Kalau orang paham, kenapa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijamin surga oleh Rasulullah, minal ashrah al-mubasyarina bil jannati, termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira dari Rasulullah kalau mereka itu ahli surga. Termasuk diantaranya adalah Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena kecintaannya kepada Rasulullah. Sambung hatinya kepada Rasulullah. Sayyidina Ali yang waktu itu berada di rumah Rasulullah. Ceritanya Nabi Muhammad itu dikepung oleh orang kafir. Orang kafir itu ada 12 kabilah dalam riwayat. Yang mengatakan lebih ada. Jadi setiap kabilah itu mengirim wakilnya satu-satu-satu-satu. Mereka untuk bunuh Nabi Muhammad bareng-bareng. Sehingga nanti keluarga Nabi Muhammad gak bisa nuntut. Sebab kalau menuntut, menuntut semua orang yang ada di Mekah. Berkumpullah mereka di rumahnya Sayyidina Rasulullah. Rumah Rasulullah dikepung. Setelah nak rumah Nabi Muhammad dikepung, Nabi Muhammad di dalam rumah mau keluar tidak bisa. Cuma setelah ada perintah dari Allah, Nabi Muhammad harus keluar, dipanggillah Sayyidina Ali. "Hai Ali, kamu tinggal di sini. Aku mau keluar." "Dengan siapa ya Rasulullah?" "Aku akan keluar sendiri." "Jangan ya Rasulullah, aku akan dampingi engkau." "Aku akan ke Madinah." "Biar aku yang mendampingi ya Rasulullah." "Gak apa-apa, aku akan berangkat sendirian," kata Rasulullah. Jawab Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, aku tidak rela jika ada orang di depan itu yang menyentuhkan pedangnya ke tubuhmu. Aku akan halangi mereka." Ini cinta. Gak pengin Rasulullah terlukai. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Ali, perintahku, kau duduk di tempat tidurku, berselimut dengan selimutku." Ngerti? Karena itu sudah perintah Sayyidina Ali nyerah. "Baik ya Rasulullah, aku patuh dengan perintahmu." Maunya nemeni. Tapi karena diperintah seperti itu, Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Rasulullah, berselimut dengan selimutnya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dengan mukjizat, ditolong oleh Allah. Orang yang ada di tempat itu tertidur. Setelah tertidur pergi Rasulullah, aman. Setelah Nabi Muhammad pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba ada satu orang tergopoh-gopoh datang ke tempatnya Rasulullah itu, bangunin orang yang tidur. "Hai, hai, kenapa kamu tidur? Apakah kamu lupa tugasmu? Kamu itu tugasmu bunuh Muhammad. Kenapa Muhammad kau biarkan keluar?" Orang yang tertidur tadi bak melek, ngomong, "Kami enggak tidur. Kamu barusan tidur." "Enggak, sebentar kok, ngantuk-ngantuk begini." "Kamu tidur, Muhammad sudah pergi. Hilang Muhammad yang kau tunggu." "Oh enggak Muhammad, enggak mungkin Muhammad pergi di dalam kok dia. Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar dan aku melihatnya." 12 orang itu juga bingung juga, jangan-jangan benar. Akhirnya diintip lah. Rupanya setelah diintip masih ada. Kata orang-orang 12, "Tuh lihat Muhammad masih ada di dalam. Kamu ini bohong." Satu orang tadi bingung juga, "Lalu siapa yang saya lihat tadi jalan? Kayaknya Muhammad, tapi kok bukan Muhammad? Kok Muhammad masih ada di dalam rumahnya?" Jadi bingung. Akhirnya sudah pada waktunya untuk digrebek, dibukalah pintu Rasulullah. Mereka 12 orang plus satu orang tadi masuk ke dalam. Selimutnya ditarik, pedang dihunuskan, waktu mau dibunuh ternyata Sayyidina Ali. Kata satu orang, "Tukan Muhammad sudah pergi." Di saat satu orang itu ngomong Muhammad sudah pergi, 12 orang itu yang mula-mula marah ingin bunuh Sayyidina Ali, ternyata menjadi ingat. "Kalau gitu kita ajar Muhammad sebelum lari jauh." Sayyidina Ali ditinggal, selamat kan? Karena perintah Rasulullah. Patuh dengan perintah Rasulullah, selamat. Sayyidina Ali selamat, ditinggal oleh mereka. Mereka mengejar Rasulullah. Dan Rasulullah ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi. Dan di saat pergi, lihat ini bahasa cinta lagi dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya hati-hati, kalau ada di masyarakat kita mulai mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah pendusta agama. Hati-hati, jangan sampai ada Sayyidina Abu Bakar merintik. Sayyidina Abu Bakar itu semua yang ada di rumahnya jadikan pejuang Rasulullah. Beliau punya budak namanya dalam riwayat Amir. Budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah disiapkan. Wahai budakku, nanti kalau aku berjalan dengan Rasulullah, kau ikuti dengan kambingmu. Agar jejaknya Nabi Muhammad tidak terlihat. Allah. Seletakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Asma, kau siapkan makanan dan minuman untuk Rasulullah. Aku mau pergi dengan Rasulullah hijrah. Baik, ayahanda. Asma menyiapkan makanan. Kemudian makanan itu ada minumannya, ada makanannya. Akan tetapi kok tidak ada pengikat talinya. Karena tidak ada pengikat talinya, karena buru-buru harus segera berangkat, maka Asma mengambil gaunnya yang paling bagus, kemudian diambil ikat pinggangnya, dirobek jadi dua, digunakan untuk mengikat makanan dan minumannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu melihat, ini kok aneh pemandangannya. Bungkus makanan ini kok ikatannya kok aneh, bagus bener nih. Ini apa? Dijawab, ini adalah ikat pinggangnya Asma ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Asma, kenapa? Karena tidak ada tali yang digunakan untuk mengikat adalah ikat pinggang. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Asma, zatun nitaqaini. Asma yang mempunyai nitaqaini, ikat pinggang yang dibelah jadi dua. Jadi gelarnya Asma zatun nitaqaini sampai hari ini. Ini nama baik bu, kalau punya anak kasih nama Asma, biar pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya berjalanlah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam perjalanannya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini perjalanan yang unik dan aneh. Sayyidina Abu Bakar itu sesaat ada di depannya, sesaat ada di kanannya, sesaat ada di kirinya, sesaat ada di belakangnya. Sampai Rasulullah bingung, Abu Bakar, apa-apaan kau ini? Sesaat ada di depanku, sesaat ada di kananku, sesaat ada di belakangku. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku panik. Karena musuh-musuh ini pasti sangat marah saat ini karena engkau tidak ada di rumahnya. Pasti mereka langsung mengejar kami, kita. Mereka akan mengejar Rasulullah. Terus kenapa? Aku panik ya Rasulullah. Dan aku seolah-olah was-was ada musuh dari kananmu. Maka aku segera di kananmu. Agar mereka tidak bisa menyakitimu. Dan sesaat aku membayangkan musuh ada di depanmu ya Rasulullah. Maka aku langsung ke depanmu. Aku tidak ingin mereka melukai dari arah depanmu. Tapi di saat itu kami membayangkan musuh ada dari belakang. Maka aku harus ke belakangmu ya Rasulullah. Haji, ini cinta. Gak pengen Rasulullah disakiti dan dilukai. Ini menyanjung Nabi Muhammad dengan perilaku. Ini menyanjung Nabi Muhammad tidak dengan tidak. Dengan perilaku. Lompat sana, lompat sini. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ibaratnya apa? Sayyidina Abu Bakar itu mengadakan marhabanan. Mencintai Rasulullah. Membaca solawat. Nyanjung Nabi Muhammad. Dengan lidah dan perilakunya. Sampai di saat Sayyidina Abu Bakar masuk dekat Gua Thur. Bersama Rasulullah. Karena oleh Rasulullah diajak mampir ke Gua Thur. Kita mampir dulu ke gua. Menghilangkan jejak. Baik ya Rasulullah. Sampai di depan gua. Sayyidina Abu Bakar menyetop. Ya Rasulullah, tunggu dulu di depan gua. Ini gua asing ya Rasulullah. Gua liar. Tidak pernah ditempati orang. Aku khawatir ada binatang buas. Aku khawatir ada sesuatu yang membahayakan untukmu. Biar aku masuk duluan ya Rasulullah. Baiklah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masuk ke gua. Dibersihkan itu gua. Dan memang gua itu masih membahayakan. Dilihat masih ada ular yang terlihat lalu masuk ke lubang-lubang. Ada kala jengking, segala macam. Dibersihkan untuk Rasulullah. Kemudian ada lubang-lubang itu mau ditutup, mau disumbat. Tidak ada untuk menyumbat. Akhirnya baju Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dua. Bajunya dua, yang satu dilepas, dirobekin bajunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dirobekin, digunakan untuk menyumbat lubang-lubang itu. Karena sangat berbahaya kalau sampai lubang ada ular yang gigit Rasulullah. Ini bakal menyakitkan Rasulullah. Semua lubang ditutup. Hanya satu lubang yang ada di kaki. Tinggal satu, habis kainnya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya lah kalau cuma satu aja kecil, saya injek juga aman nanti. Akhirnya keluarlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipanggil, ya Rasulullah, gua siap untuk engkau tempati. Masuklah Rasulullah. Karena Rasulullah semalaman itu meleam. Tidak tidur, saling jaga dengan orang kafir, maka Rasulullah terasa kantuk. Sayyidina Abu Bakar langsung menginjak lubang yang tinggal satu, diinjak lalu duduk. Setelah itu Rasulullah duduk di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah baru duduk di samping Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba terkantuk lalu tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di saat itulah Sayyidina Abu Bakar merasakan senang. Alangkah senangnya, nikmat yang luar biasa. Pahaku digunakan tidur oleh Rasulullah. Begitu senangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai tidak mau bergerak. Nafasnya pun ditahan pelan-pelan. Jangan sampai Rasulullah terbangun, jangan sampai Rasulullah terganggu. Itu adalah bahasa cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak bergerak Sayyidina, ditahan apapun, capek kayak apapun ditahan. Karena apa? Ini kepala mulia, kepala suci tidur di paha beliau. Allah. 107,1 Radio Da'watul Mustafa. Setelah itu kok tiba-tiba ada yang nakal di kakinya, yang di lubang yang diinjak dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, rupanya ada sesuatu. Ada binatang yang menyengat, tiba-tiba menyengat kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan itu kalajengking, ada yang mengatakan itu ular. Kaget Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kaget dan sakit. Cuman langsung sadar, ini ada Rasulullah. Kalau sampai aku bergerak, Rasulullah bangun, alangkah ruginya aku, biar Rasulullah puas di pahaku. Akan tapi karena sakit-sakit ditahan, paha bisa diam, kaki bisa diam, badan bisa diam, semuanya bisa diam. Akan tetapi matanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa diajak kompromi karena merasakan sakit yang sangat. Tiba-tiba matanya menitikkan air mata. Dan di saat air mata itu jatuh, ternyata jatuhnya tepat di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Rasulullah terbangun dan kaget. Abu Bakar, engkau takut? Tidak ya Rasulullah. Jangan takut Abu Bakar, apa pendapatmu jika kita ketiga adalah Allah? Tentu ya Rasulullah, aku tidak takut. Tapi kenapa engkau menangis? Ini ya Rasulullah, kakiku ya Rasulullah. Kenapa kakimu? Digigit ular ya Rasulullah. Dibukalah, ternyata setelah itu diusap oleh Rasulullah. Ilmu yang perlu dihadirkan apa? Begitu loh pecinta Rasulullah itu. Mementingkan Rasulullah urusan tidur, urusan berjalan, belum urusan yang lainnya ini. Nah ini kalau kita memahami perjalanan hijrah itu penuh dengan kecintaan, habis dengan cinta nanti. Cinta kepada Rasulullah sampai perjalanan Rasulullah ke Madinah. Wanita-wanita pecinta Rasulullah memandangkan kalimat-kalimat indah. Menyanjung Rasulullah, menyambut Rasulullah dengan kalimat indah. Tala'al badru alaina mintan yatil wada wajaba syukru alaina madalilah hidah. Ini adalah syair yang diungkapkan oleh wanita-wanita Madinah menyambut Rasulullah. Tala'al badru alaina, muncul rembulan untuk kami, penerang datang, Rasulullah datang. Nah, ini menyanjung Rasulullah, menyambut Rasulullah sudah ada pada zaman itu, zaman hijrahnya Rasulullah. Maka ini harus kita kembangkan, dan ini sudah menjadi budaya sebagian orang. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, menyebut marhaban bi Rasulillah, tala'al badru alaina. Mana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai nanti membangun masjidnya dan seterusnya. Di situ penuh kisah cinta. Ini sekelumit bahwa ternyata memperingati tahun baru hijriah ini harus punya makna sambung dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Berangkat dari cinta kepada sahabat Nabi, ahli bait. Pertama ahli bait Sayyidina Ali, ahli bait Rasulullah. Jadi orang tidak akan benar imannya kecuali kenal ahli baitnya Nabi Muhammad, keluarga Rasulullah. Orang tidak benar imannya kecuali kenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna kecintaan. Kita lanjutkan makna renungan tadi, Bu. Sedikit, barangkali 5 menit atau 10 menit. Yang depanlah 15 lah paling panjang. Bagaimana kita merenung agar bermakna hijrah kita, Ibu, Bapak, semuanya. Ketahuilah bahwa kita semua bakal menemui alam barzah. Semua bakal mati. Tidak ada yang tidak mati. Dan paling enak, Ibu, Bapak, jangan lihat kematian orang lain. Kalau orang lihat kematian orang lain hanya biar kasihan, ya Allah meninggal. Bukan, lihat kita yang bakal mati itu loh. Memang dianjurkan kita itu untuk sering mengingat kematian, kata Imam Haddad, kalau orang itu dinasehati gak sadar-sadar. Diberi nasihat masih gak paham-paham, ingatkan kematian, kamu bakal mati. Sehingga kita dianjurkan, Ibu, untuk sambil menjamkan mata, tidur baring, menghayalkan kalau kita mati. Saat itu kita berada di ruang tengah, ditutup dengan kain tipis, bersuara pun sudah tidak bisa. Allah. Siapa yang di kiri kanan kita ibu? Anak-anak yang soleh. Kalau anaknya soleh, kalau anaknya tidak soleh, anaknya enggak karu-karuan, di mana na'udzubillah kita bakal mati. Jangan lihat kematian orang. Kalau kematian orang ini urusan orang, tapi melihat kematianmu sendiri saat ini pun Anda bisa membacakan, Anda bisa memejamkan mata melihat kematian Anda, dan ingat bahwasanya nanti ada di alam barzah, kemudian ada di padang mahsyar. Ketahuilah, jika kita di padang mahsyar, kita akan berjalan dengan amal kita. Kalau amal kita baik, kita akan diangkat oleh amal kita, berjalan begitu mudahnya, dan kita akan semakin meninggi-meninggi dengan amal kita sampai kita bisa berjalan di atas kepala manusia, lalu bersambung dengan, bergabung dengan rombongannya Rasulullah yang punya amal baik, yang baik sama bapak ibunya, yang baik sama yang anak istrinya, yang baik sama tetangga, yang santun sama pembantu, dia akan melambung. Tapi yang ahli maksiat, masya Allah, ada orang yang berjalan dengan dadanya diinjek sama temannya. Allah, bukan sehari bu. Kalau kita di keramaian jatuh diinjek sehari, sakit atau tidak? Sehari, satu jam, sakit atau tidak? Di situ bukan satu jam, bukan satu hari, ribuan tahun. Alangkah sengsaranya manusia yang tidak punya amal baik, berjalan berangkat lalu diinjek oleh orang lain. Allah. Bahkan ada orang yang lain nyantai, dia berjalan di atas renangan darah, di atas darah. Ada yang berjalan di atas nanah, ada yang perutnya besar karena dia suka makan riba, makan hartanya anak yatim. Ada yang berjalan busuk kemaluannya karena dia berzina dan semua orang merasa jijik dengan dia, dan dia tidak bisa menutupi, lalu setiap kali berkata, aku berzina, aku berzina, aku berzina, aku berzina. Oh, takutlah di masa-masa seperti itu. Ini belum siksa di neraka. Ini masih di padang mahsyar, tapi sebelum padang mahsyar ada alam kubur yang paling dekat dengan kita. Pernahkah Anda memikirkan itu semua? Mau tidak mau kita bakal pergi ke sana. Rumah megah yang kita bangun, mobil mewah yang kita banggakan pun harus kita tinggal. Kalaupun kita berpesan kepada anak yang sangat kita cintai, nak, tolong nak, kalau aku mati nanti saya pengen tinggal di sini seminggu saja. Enggak didengar oleh anak dan cucunya. Pergi sana ke kuburmu, wahai ibu, wahai bapak, wahai orang tua. Ya, itulah kita. Dan ketahuilah, yang katanya ganteng, yang katanya cantik, yang sering sombong dengan kehebatan badannya itu, ternyata kalau sudah mati lemah lunglai, gak bisa ngapa-ngapain. 3 hari kemudian membengkak kayak babi dan gajah, kayak kerbau. Setelah itu meletus dan baunya lebih busuk daripada bangkai binatang yang lainnya. Sadarilah itu kita. Sehingga kalau mengkubur manusia harus lebih dalam daripada ngubur kambing dan kucing. Karena bangkainya manusia lebih busuk daripada bangkai yang lainnya. Sadarilah makna ini. Gak ada perlunya kita sombong, dan memang bangkai kita tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah amal-amal baik kita. Amal baik Allah. Sudahkah kita persiapkan untuk itu semua? Kita harus membuat perubahan di bulan Muharram ini. Tahun baru ini harus berubah. Yang kurang santun kepada bapaknya, ayo santun. Yang kurang santun pada ibunya. Wahai para suami yang masih membentak, suka membentak istri, merendahkan istri. Ketahuilah, istrimu melahirkan anak-anakmu itu berat. Harus kau cintai dan kau sayangi. Hormati dia, hargai dia. Dan wahai para istri yang suka menuntut kepada suami, jangan cari neraka. Neraka itu pedih. Ini untuk bahan renungan di bulan Muharram ini. Ketahuilah, kehidupan kita di dunia ini pendek. 60-70 tahun, akan tetapi kebahagiaan dan kesengsaraan kita nanti itu ada sangkut pautnya dengan saat ini. Yang sabar saat ini dengan ibadah, berbakti kepada orang lain, membuat kebaikan dengan saudara, akan bahagia nanti. Tapi orang yang saat ini adigang, adigung, adiguno, sombong, suka merendahkan orang lain, kalau ngomong seenaknya, nyakiti orang, mentang-mentang, nanti di alam barzah akan menemukan itu semua. Kita koreksi mata kita gunakan untuk apa? Kita bakal mati, wahai kaum muslimin, hadirkan kematian Anda. Jangan lihat matinya orang lain. Anda lihat kematian dirimu sendiri. Lihat dirimu yang nanti akan berjalan di padang mahsyar. Kalau Anda mati, Anda bukan orang lain. Pejamkan mata sejenak. Kalau Anda mati, Anda akan ditaruh di ruang tengah. Orang pada merumuni Anda. Kalau Anda orang baik, orang pada menangis. Tapi orang yang tidak punya kebaikan, suka nyakiti tetangga, pembantu, dan saudaranya, orang pada ketawa. Syukurin mati itu. Allah. Doanya pun malas. Ya Rin, kamu di dunia kurang ajar. Seksa-seksa. Karena kita jahat di dunia. Tapi kalau kita orang baik, Masya Allah. Semua orang ada menangis dan tangisnya dengan doa, ya Allah ampuni. Satu orang saja sudah cukup menjadikan sebab pengampunan. Apalagi dua orang, tiga orang. Maka jadilah orang baik. Bukan sekedar banyak sujud bapak, ibu. Bukan. Itu ibumu kau baikin. Saudaramu kau baikin. Jangan sampai tertipu dengan ibadah alangkah banyaknya. Orang ibadah tapi jahat dengan saudaranya. Mungkin ada orang umrah. Tapi dari rebutan warisan. Dan dia tidak sadar di dipikir dia bisa masuk surga dengan umrahnya. Tidak. Kembalikan warisannya dulu. Allah. Para ustaz dan kiai yang bangun pondok, jangan dipikir ente punya surga. Sumbangan pondok yang jadi anteng istrimu itu menghantarkan ke neraka. Ngerti atau tidak? Allah. Yang merawat anak yatim hati-hati. Itu duit siapa yang kau belikan motor itu? Semuanya harus koreksi. Kita bakal ditanya itu semua. Manusia tidak bakal tahu, kita bisa berpura-pura di depan orang. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Di alam barzah akan kelihatan semuanya. Kapan waktunya kalau kita sudah mati? Itu loh saat kehidupan kita yang lebih panjang. Sadarilah wahai kaum muslimin semuanya. Yang ngomong harus sadar. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada kami. Amin. Kadang kita pandai ngomong kematian orang tapi tidak menyadari kematian nih. Kalau kematian sudah datang tidak bisa ditunda lagi. Mungkin kalimat sudah kita rencanakan. Ternyata tidak selesai. Kita tidak tahu apakah kita 2 menit ke depan bisa ngomong lagi. Tidak tahu. Memang kita selalu minta pada Allah panjang umur. Tapi sepanjang-panjangnya umur kita tetap bakal mati. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Cobalah hadirkan ibu bapak semuanya. Yang muda dan yang tua. Jangan mengatakan yang muda tidak bakal mati. Di rumah sakit lihat datanya anak muda yang mati lebih banyak daripada nenek-nenek yang mati. Hati-hati yang muda. Nah, kalau kita sudah mati, Masya Allah. Kita akan di ruang tengah. Ditutup sama kain. Mandi tidak bisa, Bu. Kalau dulu suka bentak orang, sekarang orang pada ngecibir. Sholat disolatin sama orang. Dan setelah itu mau dibawa kemana? Ke kubur. Sekarang saja suruh ke kuburan pada ketakutan ya. Itu mau ditaruh di sini, suruh tidur di situ. Itu rumah mewah kita tinggal tuh. Ternyata rumah kita adalah 1x2. Di tempat itu. Dan kita harus dibawa ke sana. Biarpun kita wasiat dengan setebel begini wasiatnya. Nah, aku jangan dibawa ke kuburan. Nah, kalau mati. Gak ada didengar. Engkau harus dikubur, Pak. Dibuatkan tempat yang sangat dalam di sana. Sadarilah ini anda yang bakal masuk kubur. Bukan orang lain. Ini lo yang bakal masuk kubur. Hadirkan makna ini setelah anda disolati, anda dikafani. Kemudian anda akan dibawa oleh orang banyak. Anda digiring. Anda bukan jadi kemanten. Tapi anda akan dikirimkan ke tempat itu. Allah. Pernahkah kita merendung kayak begini nih? Jangan-jangan kita setiap melihat orang mati, yo mati, Masya Allah, kenapa dia mati? Tabrakan, tak selesai. Tidak pernah mikir kita pun bisa mati sewaktu-waktu. Kita akan dikirim oleh orang banyak. Kalau kita ahli iman, orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ada yang mengatakan Subhanallah. Ada yang mengatakan Allahu Akbar. Ada orang yang berzikir di bawah kita. Kita berada di atas kepala manusia, orang-orang pada berzikir. Malam ini kita datangkan ahli zikir. Berzikir semuanya orang. Dan karena anda ahli iman, Masya Allah, zikir yang diucapkan Allah, mereka nyampe kepada anda. Anda berbangga dan senang. Alhamdulillah, aku kok dulu waktu hidup suka berzikir, suka solawatan. Maka di saat mendengar zikir dan solawat dibaca, waktu orang dibawa ke kubur, mayat itu dengar dan senang. Rasulullah yang menyebutkan mayat itu dengar. Kalau kebaikan dan mayat itu baik, senang. Tapi kalau yang kita perdengarkan adalah kebaikan, kok mayat jelek, dia sakit. Loh, kok sakit? Dia menyesal. Ya Allah, kenapa aku di dunia dulu kurang iman dengan La ilaha illallah. Nyesel. Kenapa aku tidak banyak baca solawat, ya Allah. Karena enggak iman dengan Rasulullah. Nyesel. Karena anda ahli zikir, ahli solawat, ahli ibadah, maka kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang di bawah kita, maka kita akan senang. Setelah itu anda akan dibawa ke kubur, sadarilah itu. Sampai di situ orang sudah kemudian memeluk anda. Jangan dianggap ini pelukan sayang, tapi pelukan untuk melepas anda akan dimasukkan ke liang lahat. Sadar atau tidak? Anda akan dimasukkan, dan perlu kita sesekali merenung kayak begini. Anda akan dimasukkan ke liang lahat, Anda akan ditidurkan di tempat itu. Dan ketahuilah muka ini ternyata harus dibuka, ditempelkan pipi yang Anda sombongkan, yang kita sombongkan, yang orang pada sombong dengan muka. Sehingga sering jaga harga diri gara-gara ini. Oh, muka-muka yang dibanggakan harus nempel ke bumi. Dan setelah itu harus ditaburi di atas kepala kita debu, sadar atau tidak. Kemudian setelah itu akan ditumpahi tanah, dan setelah itu dipadatkan dengan tanah. Kita akan ditanam dalam-dalam. Semua dari kita akan mengalami ini semua. Kita akan dikubur di tempat itu. Dan kemudian Allah membuka telinga kita untuk bisa mendengar semua yang ada, yang terjadi di atas kuburan. Disebutkan oleh Rasulullah, sampai gerakan sandal kita dengar. Dan sandal itu ternyata sepasang demi sepasang menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Tinggal yang tersisa 4-5 orang itu. Anak kita, keponakan kita, suami kita, istri kita yang kita tinggal. Nangis di sana, tapi nangis sebentar. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi juga pulang. Karena mereka enggak mau nemeni Anda di kuburan. Allah. Setelah itu apa? Setelah orang-orang pada pergi, ini jatahnya kita, bagian kita tuh. Akan kedatangan kita malaikat mungkar nakir. Ketahuilah ini. Malaikat yang bertanya kepada kita. Tapi sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, kaum muslimin dan muslimah dengar. Sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, wa abshiru bil jannati, Al-Quran menyebutkan kabar gembira tentang surga sudah ada. Bahwasanya sebelum kedatangan malaikat mungkar dan nakir, ahli iman ini insya Allah semuanya. Amin. Ahli iman itu sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, di saat cemas dan mencekam di dalam liang lahat, di dalam kubur, di dalam alam barzah, tiba-tiba ada yang datang. Suara yang datang indah merdu. Assalamualaikum. Maka Anda pun menjawab, waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku adalah salawat yang pernah kau baca di dunia dulu. Allah. Ada lagi salam, assalamualaikum. Anda menjawab, waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku adalah bektimu kepada suami dulu, Bu. Ada lagi salam, mengucapkan assalamualaikum. Siapa engkau? Aku adalah santunanmu kepada yatim piatu dulu. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia menemani kita. Masya Allah. Dan ini nikmat sekali, sehingga orang tidak merasa takut lagi karena ditemani dengan amal baik. Ada yang mengatakan amal baik itu akan menjelma menjadi manusia-manusia yang bagus sekali, tidak pernah dilihat di dunia. Jadi menjelma ini, kamu siapa? Aku adalah sholatmu, aku adalah zakatmu, aku adalah zikirmu dulu waktu kau lakukan di Bogor. Itu akan dihadir nanti. Kumpul semuanya kebaikan-kebaikan. Setelah itu baru malaikat datang. Malaikat mungkar nakir berkata, aku tahu engkau adalah hamba yang soleh. Pasti engkau bisa menjawabku. Dan Anda yang melihat malaikat menyantai karena Anda tahu itu adalah makhluk Allah. Karena Anda ngerti bahwasanya itu makhluk Allah, maka Anda tidak takut dan gentar. Dan Anda tidak takut karena telah ditemani amal-amal baik Anda. Anda rajin solawatan, rajin zakat, rajin ibadah, rajin tahajud. Baik sama tetangga, baik sama suami, baik sama istri, baik sama anak. Allah. 107,1 Radio Da'watul Mustafa. Setelah itu malaikat berkata, wahai orang soleh, aku akan menanya kepadamu dengan pertanyaan. Padahal aku tahu engkau pasti bisa menjawabnya. Pasti bisa menjawabnya. Engkau pasti bisa menjawabnya. Tapi ini pertanyaan harus aku sampaikan. Biarpun Nabi yang meninggal, tetap aku bertanya. Sebab sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah, sebagian mengatakan Nabi pun ditanya. Cuman pertanyaan itu ya pertanyaannya orang sudah tahu, kamu dari mana, dari ini. Ya gampang jawabannya. Man rabbuk? Allahu Rabbi. Ditanya oleh malaikat, Allahu Rabbi. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Nabi Muhammad Nabi. Nabi Muhammad adalah nabiku, dan seterusnya, seterusnya. Setelah pertanyaan disampaikan, malaikat mungkar nakir menyeru kepada malaikat pemberi rahmat. Wahai malaikat pemberi rahmat dan nikmat, tolong beri hamba-hambamu ini kenikmatan. Tolong beri hamba Allah yang soleh ini kenikmatan di alam barzah sampai dibangkitkan. Bu, bukan 60 tahun. Tapi kapan? Sepanjang waktu itu di sana. Sepanjang di alam penantian. Ini harus kita yakini, Ibu. Yang punya anak, anaknya kita sekolahkan di mana, harus kita pikirkan. Masa depan anak kita bukan waktu gede, kaya raya, bukan. Masuk surga atau tidak. Jangan sampai kita jadi orang tua salah menyekolahkan anak, mengarahkan anak. Kadang di antara kita tuh paling senang nyekolahkan anak tapi bukan pendidikan yang mengenalkan Allah. Boleh anak kita jadi dokter, boleh anak kita jadi insinyur, tapi yang kenal Allah dahsyat. Kalau tidak kita kenal Allah, tidak kenal majlis taklim, tidak kenal majlis zikir, tidak kenal ulama, hati-hati. Anak akan menjadi sengsara dan jangan sampai kita menjadi orang bodoh yang hanya menginginkan masa depan anaknya 60 tahun. Tapi banyak ibu kayak begitu, Bu. Kalau sudah urusan agama, malas Bu anaknya itu. Ibunya juga malas kalau sudah pendidikan umum, pendidikan dunia. Wah, biar. Boleh mengambil pendidikan dunia, tapi agama harus kenal. Jadi yang tidak mementingkan urusan agama anaknya itu seolah-olah ngomong begini. Nak, kamu di dunia ini harus benar-benar baik, nak. Harus banyak rezeki, rumah bagus, rumah mewah. Biarpun setelah itu kamu masuk neraka, umi rela, nak. Gitu. Memang kita tidak ngomong begitu, tapi perilaku kita ini. Kalau sudah urusan agama ngaji itu enggak dibelai, tapi kalau sudah mau melakukan kemaksiatan dibayari. Seorang bapak itu. Sekolah agama susah, kalau sekolah umum mohon, sekolah umum adalah fardu kifayah, tapi fardu ain selesaikan. Boleh orang sekolah umum ngambil pendidikan kedokteran fardu kifayah, tapi jangan sampai enggak kenal sujud. Tapi kenyataannya zaman sekarang ini ibu bapak kalau sudah urusan pendidikan umum semangat. Sekolah SMP, SMA, semangat. Anaknya dibelikan tas baru, sepeda baru, macam-macam. Tapi giliran sekolah madrasah ala kadarnya. Bukunya pun pinjam miliknya kakaknya tahun yang lalu. Kalau sudah masuk fakultas ekonomi, bayar 300 ribu per bulan, 500, 1 juta, nyantai. Tapi TPQI, TPA madrasah diniyah dimintai sumbangan 15 ribu katanya kemahalan. Mesti enggak. Surga itu mahal. Kenapa seperti ini? Karena kita kurang yakin tadi, kurang sering merenung bahwasanya anak kita bakal mati. Ini orang baik, tapi ini renungan terakhir. Kalau orang jelek, punya anak bejat, punya kepada orang tua enggak bakti, kepada tetangga enggak baik, hati-hati orang itu. Orang itu waktu dikubur di alam kubur, setelah orang pada pergi, malaikat datang. Sebelum malaikat datang, ini yang sangat mengerikan, wahai ibu dan bapak. Orang itu orang jahat itu yang tidak punya amal soleh, tidak punya amal baik. Di saat sebelum malaikat datang, dia di dalam kubur merasa panik dan ketakutan. Tiba-tiba mendengar suara Allah. Mendengar suara yang sangat mengerikan. Tidak pernah didengar waktu di dunia. Suara yang sangat menyeramkan dan bentuk yang sangat menakutkan dan dia ketakutan. Siapa engkau menakutkan sekali dan baumu busuk, suaramu mengerikan. Siapa engkau? Ia menjawab, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Datang lagi suara yang sangat mengerikan. Lebih ngeri dari itu, siapa engkau? Aku adalah durhaka kamu dengan ibu bapakmu dulu. Siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah salat yang kau tinggalkan dulu. Semua amal kejelekan itu akan kita lihat di situ. Aku adalah riba yang kau makan dulu. Aku adalah suka menuntutmu kepada suamimu dulu. Aku adalah keteledoranmu mendidik anakmu dulu. Amal jelek akan terlihat di situ. Sehingga orang itu akan ketakutan, gemeteran sebelum malaikat mungkar nakir datang. Setelah itu malaikat mungkar nakir datang, ia tambah takut karena wajahnya menurut dia mengerikan. Padahal makhluk Allah biasa itu. Dia ketakutan, kemudian malaikat bersuara. Dan suaranya malaikat disebutkan dalam hadis bahasanya lebih lantang dari halilintar. Coba kalau kita lagi diam, tiba-tiba ada suara. Dan suaranya itu keras sekali, kita sudah kaget. Apalagi ini dalam keadaan panik, ketakutan, ada suara-suara yang menyeramkan. Tak taunya ada suara lebih lantang dari halilintar. Dia gemeteran ketakutan dengan malaikat. Dan malaikat berkata, hai hamba Allah yang jelek. Aku tahu kau tidak bakal bisa menjawab. Tapi aku bertugas untuk menanyamu. Biarpun aku tahu kau tidak bisa menjawab, maka aku harus bertanya. Ditanya man rabbuk, dia hanya mengatakan ah. Di saat bilang ah, begitu dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang luar biasa mengerikan. Dan disebutkan bahwa pukulan malaikat itu kalau dipukulkan dunia seisinya akan hancur. Itu belum siksa neraka, Bu. Belum siksa alam barzah. Setelah itu selesai, malaikat memanggil, wahai malaikat pemberi siksa di alam barzah, ini siksa hamba Allah yang jahat ini. Itu siksa Allah hamba yang jahat itu. sampai nanti dibangkitkan, Bu. Sampai dibangkitkan bukan 60 tahun, tapi ribuan tahun. Maka dari itu, yuk kita ngerenung, Bu. Kita semua bakal mati. Dan di pendidikan dari Rasulullah, sampai kalau mau tidur, Bu, kita dihimbau. Kalau tidur, tolong ambil air wudhu. Baca surat Tabarok agar husnul khatimah. Baca zikir. Sampai kita tertidur dalam keadaan berzikir. Kalau kita tidur dalam keadaan berzikir, kalau kita dibangunkan lagi oleh Allah, berarti sepanjang kita tidur itu kita dapat pahala. Kalau ternyata kita tidak dibangunkan lagi oleh Allah, mati syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi hati-hati, ada banyak di antara kita ini kalau tertidur itu karena tertidur di depan sinetron musibah. Allah, pengen mati dalam keadaan mulia. Ketidurannya mesti kelewatan, TV-nya sudah dimatikan sama suaminya. Sudah begitu bukan Allah ingat, Pak, ceritanya sampai di mana tadi? Ih, nyesel saya ketiduran. Astagfirullah. Ada di antara kita yang di saat tertidur ternyata di telinganya ada headsetnya. Waktu diintip sama orang lain rupanya lagu. Mana kerinduan kita kepada mati husnul khatimah? Kita harus berubah. Kalau mau tidur ingat Allah. Kita bisa saja tidak bangun lagi saat itu. Kita pengen kalau tidak dibangunin oleh Allah langsung ke ridha Allah. Kalau dibangunkan kita pengen semalam itu, kita ini adalah ahli ibadah. Cuman ini kadang omongan hanya diyakini dengan lidah saja, bukan yakin padahal dengan hati. Padahal kita semua bakal mati. Ini loh yang harus kita jadikan bahan renungan semua dari kita. Di tahun baru ini ingat, semua bakal ditanya oleh Allah. Dan masalah pengampunan tahun yang lalu, Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis sahih, yang berpuasa di 10 Asyura ini, ahtasibu alallahi alallahi ayyukafira sanatal lati qablah. Aku berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Mari kita sedikit berdoa, kemudian setelah itu kita berzikir ya. Hanya ini barangkali untuk diabadikan. Ada amalan-amalan yang paling utama di bulan Muharram, sedikit saja. Amalan, semua amalan baik di luar Muharram boleh dilakukan di bulan Muharram. Cuman ada beberapa amalan, yaitu puasa. Puasa 10 Asyura. 10 Asyura, 10 Muharram itu tanggal hari Asyura, itu sangat sunnah dikukuhkan, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Hada Asyura lam yaktubillahu alaikum, ini hari Asyura tanggal 10 sudah lewat. Makanya semestinya ceramah ini adalah sebelum tanggal 1 dulu supaya bisa dapat semuanya. Nah, cuma enggak apa-apa terlambat, insyaallah panjang umur nemui Asyura lagi. Amin. 10 Asyura tanggal 10 Muharram disunahkan puasa. Lam yaktubillahu alaikum, Allah tidak mewajibkan. Wa ana shaimun, tapi aku puasa. Man syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Yang mau puasa puasa, yang tidak, ini sunnah. Jadi tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu sunnah yang sangat dikukuhkan, bahkan dalam hadis Bukhari juga dan Imam Muslim dan Tirmidzi yang lainnya meriwayatkan, Nabi Muhammad waktu masuk Madinah melihat orang Yahudi pada puasa di 10 Muharram. Lalu Rasulullah bertanya, "Ngapain mereka puasa?" "Hadza yaumun najallahu fihi Musa." Ini hari Allah menyelamatkan Musa ya Rasulullah. Jadi orang Yahudi itu bersyukur atas keselamatan Musa. Nabi Muhammad langsung menjawab, aku lebih berhak untuk mensyukurinya. Maka aku akan berpuasa. Berpuasalah Nabi Muhammad di 10 Muharram bertepatan dengan selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini sunnah berpuasa, Rasulullah berpuasa. Cuman lihat, ingat sahabat Nabi, imannya yang ngomong. Ya Rasulullah, 10 Muharram kita puasa. Orang Yahudi kok juga puasa? Gak enak bareng-bareng ya Rasulullah. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi ya Rasulullah. Rasulullah paham kecintaannya umat Nabi Muhammad kepada Islam, kepada Rasulullah. Ya, ini adalah hari Yahudi. Harinya orang Yahudi, maka kita harus berbeda. Maka Nabi Muhammad berkata, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau aku hidup tahun datang, aku tambah tanggal 9. Kemudian disunnahkan tambahan dari tanggal 10, yaitu tanggal 9, untuk berbeda dengan orang Yahudi. Jadi 9-10 itu sunnah. Kemudian ada tambahan lagi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini fikihnya sedikit, harus kita masukkan fikihnya biar masuk. Menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya, beliau berkata, sumu Asyura, berpuasalah di hari Asyura tanggal 10 itu. wa khaliful yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Jadi 9, 10, 11 ini. Kemudian ada yang banyak tenaga, kok cuma 3 hari saya kurang. Nah, ini jawabnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang membid'ahkan suruh lihat Imam Muslim ini. Imam Muslim meriwayatkan bahwa dalam hadis sahih, afdalu siyami ba'da ramadhana siyamu syahrillahil muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram utuh, ini tempat untuk berpuasa kalau orang mau. Ini adalah fikihnya supaya tidak ragu lagi. Cuman hanya keutamaan-keutamaan tanggal 1 dapat begini, tanggal 2 dapat begini. Ini para ulama kayak Imam Suyuti mengatakan itu banyak hadis yang palsu. Kalau pengen puasa cukuplah dengan hadis yang sahih tadi. Karena kalau kita membawa hadis palsu takut dosa kepada Rasulullah, bohong ke Rasulullah. Memang ada hadis hasan, tapi Imam Suyuti dalam Al-Alil Masnun, Masnu'ah menceritakan banyak hadis keutamaan Muharram tapi palsu. Tapi yang kami sebutkan tadi sahih, Bukhari Muslim. Ini adalah riwayat yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa dan santunan-santunan itu memang tidak ada dorongan khusus dari Rasulullah, tapi itu semua adalah kebaikan. Mari kita sebelum berzikir kita berdoa, tidak usah panjang-panjang, tapi tolong Bu kalau doa sambil dihadirkan doanya banyak minta ampun kepada Allah. Untung-untung sambil kita itu bisa menangis, masyaallah, itu kebersihan hati Bu. Kalau ada orang bisa menitikkan air mata, ketahuilah ada jaminan dari Rasulullah. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati, semua mata ini menangis nanti di hari kiamat. Allah di alam barzah nangis, ila ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah. Maka ibu sesali, para bapak sesali dosa yang lalu, jangan ragu kepada Allah, adukan kepada Allah. Jadi sambil berkata kita memohon, ingat perilaku kita, dosa kita, ingat. Itulah yang menjadikan sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sedikit berdoa masyaallah, dan nanti inti doanya adalah setelah zikir, setelah selawatan akan dipimpin oleh orang tua kita, orang tua kami, orang tua kita semua, pembimbing kami, Mama Romo Yai Hambali. Jadi kita berdoa karena kami punya keinginan agar diamini, agar diamini, khususnya beliau Romo Yai mengamini agar dia kabul, kami juga dapat. Intinya renungan Bu yang khusyuk pelan-pelan, jangan ingat sana sini, ingat saja kalimat yang kami bacakan, hubungkan dengan kehidupan kita sendiri, enggak usah tengok-tengok ke orang lain, itu untuk kita. Kalimat yang kami perdengarkan adalah untuk kita sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhzulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa afirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah, maka kumpulkan kami kelak di alam barzakh bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini ya Allah, kami ingin kau kumpulkan kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa dikirim ke telaga Kausar untuk meminum telaga Kausar dari tangan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami di dunia, di tempat ini Allah, kumpulkan kelak kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa melihat beliau setiap saat. Ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, maka pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, kami saat ini bergembira atas tahun hijriah ya Allah, tahun hijrahnya kekasihmu Nabi Muhammad, maka jadikanlah ini sebab kami sambung dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan jadikanlah malam ini perubahan untuk kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang kurang khusyuk dalam solat, jadikanlah ahli khusyuk. Jika ada di antara kami yang kurang menyesali dosa, jadikanlah paling menyesal dengan dosa. Jika di antara kami orang yang malas melakukan ketaatan, jadikan kami ahli taat. Ya Allah, jadikanlah malam ini malam perubahan ya Allah. Yang sempit rizkinya gampangkan ya Allah, berkat hijrahnya kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya hutang, mudahkanlah mereka membayar hutang mereka ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, berkat hijrahnya kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Yang banyak dosa ampuni mereka ya Allah. Yang bodoh berikan ilmu yang manfaat ya Allah. Yang pekerjaannya masih haram berikan kesadaran ya Allah. Sebab banyak di antara kami pekerjaannya haram tidak sadar ya Allah. Maka berikan kesadaran dan ganti yang lebih halal, lebih banyak dan lebih berkah ya Allah. Yang hartanya masih haram ya Allah, bersihkan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan biarkan kami terus dalam keharaman dan dosa ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kuat, yang Maha Kuasa mengangkat hambanya dari kehinaan, angkat kami dari kehinaan ya Allah. Di bulan baru, tahun baru Hijriah ini ya Allah, jadikan tahun-tahun ini tahun kebahagiaan untuk kami, tahun keberuntungan untuk kami, tahun kemuliaan untuk kami. 107,1 Radio Da'watul Mustafa.